Ratu di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang takkan pernah tinggalkan ku, sumpah. Mungkin kau lupa. Dan ku pernah jadi yang tersayang, pernah jadi yang paling kau cinta. Mungkin kau lupa. Dan di saat sang penggoda datang, kau biarkan dia hancurkan istanaku. Ternyata kau lupa. Sama nya ku biarkan dia.